Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Fain asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis dan masih terkait dengan adab-adab serta akhlak, perangai dan tabiat yang mulia dari Ashabul Hadis. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yaqtaduna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabi. Dan mereka Ashabul Hadis berqudwah menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau. Alladzina hum kannujum, di mana mereka para sahabat ibaratnya seperti bintang-bintang di langit. Wa bi ayyihim iqtadau ihtadau, dengan siapapun di antara mereka ya, mengambil petunjuknya niscaya dia akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana hidayah di sini tentunya hidayah ma'nawiyah ya, bukan hidayah hissiyah. Tidak sebagaimana keberadaan bintang-bintang yang memberikan petunjuk kepada manusia hidayah hissiyah. Yakni seseorang di saat dia berada di padang belantara tidak mengetahui arah mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara, dia melihat ke arah langit akan tampak di sana gugusan-gugusan bintang. Ada bintang biduk, ada bintang layang-layang, ada bintang kalajengking, macam-macam ya bintang. Dari sisi itu dia akan bisa mengetahui ya, bintang layang-layang bentuknya seperti ini, maka utara, selatan, barat dan timurnya di sana. Akan ketahuan jalannya. Demikian pula seseorang di atas kapal misalnya perahu di tengah lautan, mutahayyirun, dalam keadaan bingung, tidak mengerti arah, maka dengan keberadaan bintang-bintang di langit akan bisa menunjukkan arah tujuan dia. Kalau dia hendak pulang maka arahnya ke selatan, mana arah ke selatan. Kalau dia menuju ke satu tempat, tempat itu arahnya ke barat, mana arah ke barat, akan bisa ditunjukkan oleh bintang-bintang. Karenanya Allah menyatakan wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan keberadaan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk arah secara konkret ya, secara zahir, perkara-perkara yang sifatnya konkret. Maka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka diibaratkan kan nujum seperti bintang-bintang di langit. Di dalam memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang mereka demikian. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum iqtadaitum, dengan siapa saja kalian mengambil petunjuk dari mereka maka kalian akan mendapatkan hidayah. Hanya saja hadis tersebut hadis yang dhaif, dhaifkan oleh para ulama seperti Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Zailai, Ibnu Katsir, Ibnu Al-Mulaqin, Ibnu Hajar, dan terakhir juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah masukkannya dalam silsilah hadis dhaifah. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala menyebutkan di antara sifat-sifat ashabul hadis, di antara perangai ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya mereka senantiasa berkhutbah, menjadikan teladan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sepantasnya seseorang menisbatkan diri kepada ashabul hadis, menisbatkan diri kepada as-salaf ataupun kepada ahlus sunnah wal jamaah kalau dia tidak berkhutbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada selain Rasul, maka tidak aman daripada ketergelinciran. Dan tidak mendapat jaminan hidayah dan keselamatan. Jalan yang ditempuhnya, jalan yang dilaluinya, hanya Rasul SAW semata yang dijamin jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mizan, timbangan akan benarnya keimanan seseorang. Tentunya seseorang yang menyatakan iman kepada Allah, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan ikhtibar, ujian kecintaan dengan ayatul imtihan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang bisa menyebutkan ayatul imtihan? Ahsantum barakallahu fiik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini disebut oleh para ulama ayatul ikhtibar. Ayat ujian. Ujian bagi siapa saja yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, dirinya mencintai Allah. Kalau benar engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dengarkan firman Allah Azza wa Jal, perintah Allah kepada Rasulnya, kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Maka urusannya bukan kamu cinta siapa. Tetapi urusannya di sini adalah bagaimana supaya kamu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar pengakuan saya cinta dan saya cinta, maka setiap orang bisa. Tetapi bagaimana supaya kita yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk berkhutbah kepada Rasul dalam ayat tersebut. Fattabi'uni, ikuti aku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yardullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh-sungguh terdapat pada diri kalian, sungguh-sungguh terdapat untuk kalian pada diri Rasul uswatun hasanah, teladan yang baik. Ini berita yang maknanya adalah perintah agar kita mengikuti beliau. Terdapat teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yardullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa saja yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Yani berharap pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuannya dengan yaumul jaza. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang senantiasa zikir, mengingat Allah dengan zikir yang banyak. maka sepantasnya ini menjadi mizan, menjadi timbangan. Rasulullah SAW sebagai satu-satunya yang diteladani. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, kullu qawlin yurad wa yu'khad min ashabih illa qawl sahib hadal qabr, sambil menuju kuburan Rasul. Setiap orang itu ucapannya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali orang yang dimakamkan di kuburan ini. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya waspada dan hati-hati, khawatir. Siapa? Orang-orang yang menyelisih daripada perkara yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berani menyelisihi urusan yang dibawa oleh Rasul. Hendaknya mereka ini berhati-hati dan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Apa yang diancamkan oleh Allah? Antusibahum fitnah, akan tertimpa fitnah, malapetaka, ujian. Apa yang dimaukan dengan fitnah di sini? Kesesatan di dunia ini. Antusibahum fitnah, yakni zallah, ketergelinciran. Bisa sampai kepada kekufuran, wal'iyadu billah, tergantung perkara yang dia selisih apa. Bisa sampai pada derajat bid'ah, bisa pula hanya sebatas maksiat. Sehingga yang paling berat tentunya adalah kekufuran, yang pertengahan adalah kebid'ahan, dan yang paling ringan adalah kemaksiatan. Itu semua terancam dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Paling ringannya itu adalah sesuatu yang mengerikan, azab. Antusibum fitnah au yusibum adzabun alim. Imam Ahmad di saat ditanya tentang perkara ini, bahkan Imam Ahmad yang bertanya, atadruna mal fitnah? Tahu kalian apa itu yang dimaksudkan fitnah dalam ayat ini? Ya, mereka tentu mengatakan tidak tahu. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah? Imam Ahmad menyatakan asyik, kesyirikan. Siapa yang berani untuk menyelisih Rasul, maka dia terancam terjatuh ke dalam kesyirikan. Memang tidak mesti sampai ke sana. Artinya itu ancamannya. La'allahu idza khalafa amrah an yaqaf fi qalbi syai' min az-zaik fa yahlik. Bisa saja seseorang, kata Imam Ahmad ya, di saat berani menyelisih urusan yang dibawa oleh Rasul, di dalam hatinya itu muncul bibit penyimpangan. Satu bibit penyimpangan yang dengan itu kemudian dia pun binasa. Wallahul musta'an. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambil, dan apa saja yang dilarang maka tinggalkan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwa kalian kepada Allah. Jangan menyelisih Rasul, maknanya begitu. Jangan berani-beraninya untuk menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul. Kenapa? Innallaha syadidul iqab. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksanya. Kalau sampai berani menyelisih dari apa yang dibawa oleh Rasul. Terang-terangan menyelisihinya. Al-Imam Ahmad berkata tentang gurunya Imam Syafi'i bahwasannya sesuatu yang paling aku kagumi pada diri Syafi'i, Imam Ahmad ya bicara ya, adalah tidaklah datang kepada beliau satu hadis yang menurut beliau hadis itu sahih, melainkan pasti berfatwa dengannya. Itu yang sangat terkesan pada diri Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i. Pasti mengambilnya sebagai pendapatnya. Dan itu tentunya menjadi mazhabnya Imam Ahmad pula. Imam Syafi'i menyatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila sahih suatu hadis, maka itulah mazhabku. Dan aku rujuk dari seluruh pendapat-pendapatku yang menyelisih daripada hadis-hadis yang sahih. Baik selama aku hidup maupun setelah matiku. Ucapan yang sama saudari Imam Syafi'i. Di saat Al-Imam Syafi'i membacakan satu hadis atau menyampaikan satu hadis, kemudian ditanya, "Ya Abu Abdillah, atab habu bihada?" "Wahai Abu Abdillah, apakah engkau bermadhab dengan ini?" Maka beliau marah. Imam Syafi'i merah mukanya. Beliau mengatakan, "Apa kamu melihat aku keluar dari kanisah?" Kanisah itu apa? Gereja. "Kamu melihat aku keluar dari gereja?" "Antara alaiya zenar." "Apa kamu melihat padaku itu ada zenar?" Tahu zenar? Tali kuning milik pendeta-pendeta Nasrani itu. Itu namanya zenar. "Apa kamu melihat aku ini telah murtad?" Begitu bahasa kasarnya. Menjadi pendeta yang tahu kebenaran tidak mau mengambilnya. "Ini adalah hadis Rasul. Saya sampaikan kepada kalian. Na'am ala rasi wal ain." Ya, ini benar secara pasti. Saya mengambilnya sebagai madhabku. Dan demikian dia dicontohkan oleh para ulama yang lain. Tidak hanya Imam Syafi'i. Ya. Semua ulama. Baik Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, ataupun Abu Abdillah, Malik bin Anas, ataupun Ahmad bin Hanbal, rahimahumullah. Semuanya menyatakan, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila sahih hadis, maka itulah madhabku. Dan itu yang mereka perintahkan, mereka ajarkan, mereka serukan kepada masing-masing pengikutnya. Untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berlepas diri dari siapapun yang mengambil pendapat mereka dalam keadaan mereka tidak tahu dari mana mereka mengambilnya. "La yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawli," kata Abu Hanifah. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku di saat dia tidak tahu dari mana saya mengambilnya. Sisi pendalilannya dari mana? Dari hadis yang mana? Dari dalil yang mana? Dan di saat murid daripada Abu Hanifah selalu mencatat begitu ya, mencatat setiap ucapan, setiap fatwa, maka dibentak sama Abu Hanifah dan dimarah. "Kenapa engkau menulis seluruh ucapanku, ya Ahmad? Saya ini manusia. Bisa saja saya mengucapkan satu ucapan pada hari ini, pada esok pagi, saya sudah meralatnya." Karena memang tidak maksum. Ya. Tidak ada yang maksum selain Rasul. Maka itulah para imah, rahimahumullah. Tidak ada aib, tidak ada celah bagi mereka. Tidak pernah mereka mengajarkan untuk para pengikutnya agar taklid kepada mereka. Taklid buta dan yang benar-benar membutakan manusia. Menyebabkan semakin jauhnya manusia dari agamanya dan begitu sangat takut dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Kifada. Muslim tetapi takut dengan deli. Muslim tetapi begitu sangat antipati dengan yang namanya deli. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin segala lapisan untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah bifahmi salafil ummah. Dengan pemahaman salaf kita yang kita akui akan kesolehan mereka semuanya. Dan kitab-kitab mereka walhamdulillah mawjudah. Kitab-kitab mereka bisa kita buka, bisa kita lihat, bisa kita baca bersama-sama. Dalam perkara-perkara yang terdapat padanya khilafiyah dan masalah-masalah ijtihad, maka al-amru amru fihi wasi. Perkaranya luas, tidak boleh kemudian saling menyesatkan, saling menyalahkan. Tetapi semua dibangun di atas ilmu, ya. Semuanya dibangun di atas ilmu, bukan di atas taklid. Sehingga di saat seseorang berbeda pendapat dengan saudaranya, tetapi karena ilmu, maka pada hakikatnya dia bersama kita, bersama antum. Kita sama. Dia berhujjah dengan dalil, kita juga berhujjah dengan dalil. Hanya dalam ijtihad, berbeda hasilnya. Maka ini jangankan kita, para imam pun terjadi padanya. Hilang. Tetapi di saat kemudian seseorang antipati terhadap dalil, ini adalah musuh bersama. Yang menjauhkan umat dari kebenaran. Wallahul musta'an. Orang-orang yang antipati terhadap dalil. Kita diperintahkan untuk senantiasa berkutuah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata Abu Utsman As-Sabuni wa bi ashabihi dan dengan para sahabat-sahabat beliau. Ta'asi dengan para sahabat. Ini beruswah, berkutuah dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam artian menempuh jalan mereka, manhaj mereka. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dan memberitakan bahwasanya Allah telah meridai mereka. Jalan yang telah ditempuh mereka adalah jalan yang paling selamat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu hanya kepada mereka. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, Allah akan ridai apabila mengikuti jalannya mereka. Sebagaimana Allah nyatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadau. Kalau mereka nanti mau beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Demikian pula wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum. Asabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini para sahabat semuanya. Walladzina taba'uuhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka para sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Artinya keridhaan Allah secara pasti didapat oleh para sahabat muhajirin dan ansor. Adapun yang setelahnya, adapun yang selainnya, maka bagi siapa saja yang mau mengikuti mereka dengan baik dalam agamanya, dalam menjalankan agamanya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, kepercayaannya, dalam manhajnya, dalam dakwahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, wa fi sa'ir su'uni umur dinihim, seluruh daripada perkara-perkara agama mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan iqtadu billadaini min ba'di, berkutuahlah kalian dengan dua orang yang datang sepeninggalku, Abi Bakr wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Ini secara person Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Demikian pula di dalam hadis setelah menyebutkan tentang ya, akan adanya berbagai macam ikhtilaf setelah panjang lebar dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW memberikan mau'idhah wadah seolah-olah itu adalah nasihat perpisahan. Maka para sahabat minta supaya diberi wasiat. Rasul menyatakan usiku bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sebelum kita dan kepada umat ini pula. Apa ayatnya? Man ya'ti biha. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ahsantum barakallahu fiik. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Utul kitab, orang-orang yang telah diberi kitab. Dan juga kepada kalian, wasiat Allah Subhanahu wa taala anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat diminta wasiat, Rasulullah SAW mewasiatkan pertama adalah usikum bitaqwallah. Ini muamalah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, takwa kalian kepada Allah, yang dengannya akan selamat akhirat kalian. Wasam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat kepada ulatul umur. Itu wasiat Rasul yang kedua terkait dengan muamalah kalian terhadap sesama, yang dengan itu maka akan selamat dunia kalian. Khairud dunya wal akhirah. Dengan wasiat yang sangat ringkas, usikum bittaqwallah sam'i wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada ulatul umur. Fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena siapa saja yang hidup panjang usianya di antara kalian, maka dia akan melihat berbagai macam perselisihan yang sangat banyak dan mengerikan. Berbagai macam malapetaka, ujian, fitnah, pembunuhan, mengerikan. Dan terus akan bergulir hal tersebut sampai hari kiamat tiba. Melihat berbagai macam perselisihan-perselisihan. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan umat dalam kebingungan, ya, hanya sekedar pasrah akan terjadi malapetaka yang besar, perselisihan, kemudian dibiarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, ya, memberikan jalan selamat. Ya. Di saat beliau menyatakan demikian, fasayar tilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Tidak akan bisa selamat dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW daripada perselisihan ini, kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Kalau orang-orang yang kemudian merasa daripada ribut, sudahlah mending ya, masing-masing dengan urusannya sendiri-sendiri, urusan dunianya maksudnya, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, Islam kok macam-macam seperti ini. Ada Islam A, Islam B. Ada kelompok A, ada kelompok B. Yang sana mengkafirkan yang sini membid'ahkan yang sana. Bingung saya. Sudah, tidak usah ngaji sekalian. Ya berarti dia terjatuh ke dalam apa? Bukan keselamatan. Karena Rasulullah SAW tidak menyatakan bagi yang ingin selamat, maka tidak usah ngaji. Tidak. Bagi yang ingin selamat, maka ngurusi diri sendiri. Tidak. Tetapi bagi yang ingin selamat dalam perpecahan yang terjadi tersebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdijin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, mereka menjadi hujjatullah di atas muka bumi. Ya, karena hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah sirna pada setiap generasi. Memang Rasul sudah tidak ada, tetapi hujjah tetap tegak di atas muka bumi ini. Lantas kalau tidak ada Rasul, kok hujjah tegak itu bagaimana? Dari sisi mana? Dari sisi keberadaan ahlul haq. Dari sisi keberadaan ahlul sunnah. Ya, yang senantiasa mengajak kepada sunnah Rasul. Ittiba kepada Rasul. Bukan tidak ada penentangan dan bukan tidak ada penolakan. Itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi sunnahullah. Akan tetapi mereka tetap jalan. Dakwah mereka terus berkembang. Meskipun mendapatkan berbagai macam rintangan-rintangan. Mendapatkan berbagai macam hambatan-hambatan. Dan Allah adalah penolong mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidi. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidun. Yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Dalam riwayat yang lain, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat dan gigit dengan gigi geraham. Ini sesuatu yang abstrak tetapi digambarkan seolah-olah seandainya itu adalah sesuatu yang konkret bisa dipegang, maka pegang dengan erat. Kemudian megang dengan erat itu pun masih takut akan lepas, maka gigit. Wah, luar biasa kan penggambaran yang sangat luar biasa dari Rasul. Ya, ini betul-betul jangan dilepaskan. Dan itu juga isyarat bahwa orang yang berpegang teguh dengannya itu berat. Bukan enteng, bukan ringan. Ya, bukan tidak ada hambatan. Bukan kemudian enjoy-enjoy saja, murtah. Ya, dia akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Ibaratnya sesuatu tersebut dipegang itu pengen, rasanya pengen lepas. Sudah. Sehingga Rasul gambarkan dipegang dengan erat, kuat, gigit dengan gigi geraham. Sehingga walaupun ujian itu montang-manting ke sana kemari, dia tetap tidak lepas dari sesuatu yang dia pegangi tadi. Sunnah tadi. Walaupun ujian yang menimpa dan menerpanya dari berbagai macam sisi. Dari dalam, dari luar. Terkadang dari keluarga bahkan. Ya. Dari family-familinya. Dari orang-orang dekatnya. Ya. Disebabkan mendapatkan hidayah. Kemudian dia mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Apakah akan dia lepaskan hidayah tersebut? Ataukah itu menjadi pilihan dia? Allahul musta'an. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Ini kalimat yang paling dibenci dan paling banyak dari kalangan kaum muslimin ini fobi dengan kalimat ini. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau hadis Al-Irbad bin Sariyah bukan Bukhari Muslim. Artinya hadis-hadis tentang iyyakum wa muhdatsatil umur dalam khutbah-khutbah beliau ini adalah perkara yang muttafaq alaih. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdatsah, perkara baru dalam agama itu bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Itu kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya di saat Rasulullah SAW mengulang-ulang kalimat ini karena sangat berbahaya sekali yang namanya bid'ah. Bukan kemudian malah jangan diucapkan, jangan diinikan, jangan diitukan. Ya. Jangan disampaikan. Sehingga telinga-telinga muslimin terbiasa dengan kalimat tersebut bahwa bid'ah itu sesat, bid'ah itu mengerikan, bid'ah itu memang harus seperti itu. Dan itu orang yang sayang kepada umat. Ya. Sayang kepada umat. Untuk menyampaikan bahwasannya hal tersebut adalah kesesatan. Sekali lagi tentunya ya bil hikmah. Di saat memang akan membawa kepada mudharat yang besar dengan diucapkan kalimat tersebut membawa kepada ya misalnya sampai pada taraf dilarangnya dakwah dan sebagainya di satu tempat. Nah ini mungkin perkara lain. Tapi asal daripada perkara ini tetap harus disampaikan, ya. Harus senantiasa kita supaya menjadi familiar kalimat itu di tengah-tengah umat. Bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada maksiat. Lebih berbahaya daripada maksiat. Min jinsil bid'ah. Bukan daripada anwa bid'ah ya. Jenis daripada bid'ah ini lebih berbahaya daripada maksiat. Adapun tidak kemudian dicontohkan. Bid'ah, ini maksiat. Maka ini lebih berat daripada maksiat itu. Jangan keliru kalau seperti itu. Keliru. Tidak setiap bid'ah kemudian lebih besar dosa daripada maksiat. Bid'ah pun juga berperingkat. Sebagai maksiat juga berperingkat. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu adalah perkara yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan di musim-musim perpecahan, maka sepantasnya untuk kita mengenal apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Mengenal sunnah untuk dijalankan, mengenal bid'ah untuk dijauhi. Pahami betul-betul agar kita selamat. Dan di saat seseorang mengatakan ya ataupun du'at ilallah menyampaikan tentang perkara bid'ah itu berbahaya ini dan itu, bukan dalam keadaan benci terhadap pelaku-pelakunya, dalam arti tanda kutip ya, mereka yang masih awam, belum paham terhadap hal tersebut. Tapi karena sayang. Ya. Karena sayang. Karena rasa cinta. Karena kepedulian dan kecemburuan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kaum muslimin. Adapun kalau kemudian tokoh-tokoh memang pembela daripada berbagai macam kebid'ahan tersebut, mereka kemudian memprovokasi dan sebagainya umat dalam keadaan mereka memang tidak paham, kemudian menjadikan orang-orang yang memperingatkan bahaya daripada bid'ah dianggap sebagai wahabi dengan kalimat-kalimat miring dan kalimat-kalimat yang jelek, maka ya mereka-mereka itulah yang memang ya, wajib untuk diwaspadai. Justru mereka yang wajib untuk diwaspadai. Bukan kecemburuan kepada umat. Tetapi karena kebencian semata. Justru menghasut. Dan mengarahkan untuk membubarkan. Misalnya ya, kajian-kajian. Nah maka yang seperti ini tidak sepantasnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Dan bagi kaum muslimin untuk senantiasa menjaga daripada kerukunan-kerukunan dalam beragama. Dalam perkara-perkara yang hal tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bukan prinsip, maka jangan kemudian dibesar-besarkan. Kita semua mengajak untuk mengedepankan al-aql, al-hilm, bukan mengedepankan semata perasaan dan kebencian. Jangan kemudian kita semata-mata karena semangat kemudian mengedepankan intoleran. Allahul musta'an. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktabillahi huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.